Mboten wonten critane kok tiyang sugih dados kere gara-gara sedekah. Apa ana critane wong sugih dadi melarat gara-gara sedekah? Lek wonten mang laporke kula. Kok tak sebarke sak donya kok. Mboten wonten, malah sugih yo. Malah akeh yo, malah gedhe yo. Wong medhit ora trima diomongi ngene iki. Anjen wong pelit. Ora usah gagas cangkem iki kiai. Kabeh kiai lek ceramah yang ngono kuwi, jere nek sedekah kuwi tambah akeh. Ya ora ana wong sedekah kuwi dilongi, dikurangi kok tambah akeh. Endi ana? Padahal ya ana lho. Wong segara kuwi dikurangi iwake terus ya ora kentekan iwak, malah akeh iwake. Apa ana to segara kentekan iwak? Kowe mbantah wae segara sat. Kowe nek sat ora segara blok. Lek sat kuwi peceren. Nah segoro mboten ngira kesatan banyu. Panjenengan yen iso kaya segoro, mboten bakal sat rezeki panjenengan. Kebak terus rezeki panjenengan. Ngono kuwi ana sing bantah. Nah aku sedekah terus kok duitku tambah entek, tambah entek, tambah entek kok sat. Berarti panjenengan durung iso segoro. Niku sek peceren. Yen wis segoro ora bakal sat. Kula niku wis mbuktekke kok. Kula mbuktekke. Estu niku. Kalau tak hadisan bin nikmah nggih. Bangun pesantren niku lek 7 miliar nggih pun telas. Terus lari-lari sing ten pesantren niku 400 lebih. Niku free tanpa biaya. Mboten enten sahriyah nggih pondok, mboten enten biaya mondok, mboten enten dahar nggih digratiske, sekolah seragam diparingi, gratis sedayanipun. Subhanallah, lha kene pundi? Kula namung lantaran mawon hakikate sing biayai nggih jamaah sak Indonesia. Nggih kula meng diliwati tok, nyatane nggih cekap kok. Ono wae. Niki panitiane kan ben ngerti. Lho estu. Estu. Lha kula berpikir kalau agama lain bisa bikin pendidikan gratis berkualitas, kenapa kita yang muslim kok enggak bisa? Padahal wong Islam iso sugih-sugih kok asline. Perekonomian Indonesia ini andaikan diselesaikan melalui cara zakat, selesai kok. Wong sugih-sugih sing wis berkewajiban zakat, sadar mengeluarkan zakat sesuai dengan porsi syariat, selesai Indonesia enggak ada orang miskin. Nah, sangingane kesadaran itu enggak ada. Kesadaran zakat umat Islam di Indonesia itu masih di bawah 20%. Nah, wong sugih melongo kabeh mesti. Nesu yo ben wong kenyataane yo ngono tenan kok. No. Nek kowe malah seneng arep-arep nampa nek kowe. Halo. Carane kiai-kiai iki nek sedekah kiai tambah gede. Nyatane aku ndek dhuwit sak juta tak sedekahke 200.000 yo kari 800.000. Wis ora usah gagas cocote kiai. Mun disedekahke dilongi, dikurangi apa yo ana, dikurangi tambah gede. Yo ana lho bocah sunat kuwi. Kuwi asline barang yo cilik mengkeret disunat yo diketok, dipotong, dilongi yo. Apa rampung diketok kuwi terus mundak cilik. Iya ndelok tengkoteng-koteng kok. Segeun telo gentelo ngono. Ora percaya digrayangi dhewe-dhewe kuwi. Duit yo ngono kok nek disedekahke diketok kuwi. Dibelanjakan di jalan Allah, ora mundak cilik malah ndelok tengkoteng-koteng ngono kuwi. Orang yang bersedekah disayang Allah, didampingi malaikat, didoakan oleh malaikat. Allahumma'ti munfikon khulafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Ampun kaget, wong yen sedekahe bener, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Didongake malaikat. Sing donga malaikat iki diijabah Allah, beda karo lambemu. Lah nek wong sing menahan diri dari infak duwe ning ora disedekahke iku didongake elek karo malaikat. Allahumma ti mumsikan talaffa, ya Allah berikan orang yang menahan hartanya dari infak kerusakan yang parah. Ketoke duwite numpuk-numpuk-numpuk ning karo Gusti Allah dirusak. Carane gampang banget Gusti Allah lek ngerusak kuwi. Ambek duit tumpukan duit yang bank sampai miliaran, 10 miliar duwite, moro-moro bojone kena kanker payudara. Kiwa tengen bosok karo susune. Lho sori kula bahasane kasar kula. Sampeyan pengen halus ya ngundang kiai bangsa halus wae. Niku prasi nganti ping 10 ora tau peneran kok. Entek lo duit 10 miliar. Besok gampang Gusti Allah ngentek ke. Gusti Allah ora kurang dalan. Wes, nanti pikir. Sing pelit-pelit ngomong ngene. Terus ke tunggu tanggal mainnya. Ya tenanan nih, aku ora kok meden-medeni tunggu tanggal mainnya. Kemudian berikutnya jaga wudu. Wes ora nyukupi wektale niki. Lha iki meh jam iki terus. Lah mu nyangoni lu pira? Iki yo padha karo ceramah kiai loro iki. Yo mang diteni yo kiai-kiai liya kalih ceramah lak meng sak jam punjul jamaah bubar wisan. Nah aku wis 2 jam lebih kok sampean ora gelem rampung iki karepmu. Liyane kae cobi ora sak jam ngono wis ndonga. Kuwi wae jamaah wis kari separo. Nggih mboten? Mangkane iki sampai panas-panas kaya ngene diplalau. Istighfar setiap saat. Bukan setiap hari, setiap saat sebanyak-banyaknya. Rasulullah enggak punya dosa, enggak pernah salah. Tapi beliau bersumpah sehari semalam istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Lawang kauman sing dosane sambret. Istighfar rampung sholat ping telu karo mulet sampai angop. Astagfirullahaladzim. Ya ora dilebone tungkae malaikat e pira-pira cangkemmu. No, istighfar sing sak kata-katae. Dengan istighfar semua problem masalah akan dapat solusi. Persoalan akan teratasi. Dengan istighfar dosa dan kesalahan akan terampuni. Itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal kula panjenengan dalam mengarungi kehidupan, berupaya untuk semaksimal mungkin meneladani perilakunya Rasulullah. Pun sing guyub rukun, enggak usah gedek-gedekke masalah khilafiyah. Pokok ana dasare, pokok ahlu sunnah wal jamaah. Nggih. Sing rukun, tasamuh saling menghargai, saling menghormati. Ngoten nggih? Wes, kapan majune Indonesia nek panjenengan sik duwe watak perkara beda sithik gegeran, beda sithik ora rukun ngono kuwi. Muga-muga sing kula aturke mbekta manfaah, maslahah, barokah kangge kula panjenengan sami fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi nabi rahmah syafi'il ummah. Wa bi niyati du'a al qabul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. على من نوينا وعلى من نوب إسلافنا صالحا ونجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة لله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معزوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعنيك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ين بان ابونتن سدي لبات اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والله الموفق الى اقوام الطريق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.